hati. Namanya Oman Sulaiman, tukang rampet, tukang kemenyan. Pawang ular, pawang buaya, titelnya duda. Si bakar, si buah, si pungut, si waras, semua naksir Suparti. Yang cantik, yang molek, yang seksi, yang denok, janda kambang asal Sumedang. Tetapi cintanya semua ditolak mentah-mentah oleh Suparti, karena Suparti sudah punya doi yang melekat di dalam hati. Namanya Oman Sulaiman, tukang rampet, tukang kemenyan. Pawang ular, pawang buaya, titelnya si waras jadi tak waras. Semua naksir Suparti, yang cantik, yang molek, yang seksi, yang denok, janda kembang asal Sumedang. Tetapi cintanya semua ditolak mentah-mentah oleh Suparti, karena Suparti sudah punya doi yang melekat di dalam hati. Namanya Oman Sulaiman, tukang rampet, tukang kemenyan. Pawang buaya, titelnya duda. Kalau pekar cinta, mana bisa dipaksa-paksa. Kalau tak ada cinta, yo apa daya. Kalau pekar cinta, mana bisa dipaksa-paksa. Kalau tak ada cinta, apa daya. Tidak dipungut, si waras jadi tak waras.